Makanan pun tadi kalau ditanya, makanan pun tuh membentuk mood, membentuk pra, apa namanya, perasaan gitu kan. Contoh kayak misalkan coklat. Nah, ini coklat set. Oh iya, ini coklat nih. Ini coklat. Hmm. Coklat ini termasuk salah satu apa ya, produk makanan yang memang dia punya peran untuk memberikan, kalau kita nyebutnya mood booster gitu ya. Coklat ini ya memang jadi dia kalau kita ya minum seperti ini ya, dan air panas dikit. Coklat tambah air panas. Oh, coklat tuh memang bisa ini ya, bisa mendorong mood gitu ya. Iya. Karena isinya dia, jadi memang Allah menciptakan ada makanan-makanan atau produk, kalau bahasa itu produk ciptaan Allah itu, yang memang mereka ini memberikan mood baik ke badan kita dengan mineralnya, dengan kandungannya. Bahkan coklat ini diteliti dia mengandung dopamin. Hmm. Dopamin itu ya hormon bahagia. Hormon bahagia. Doang kan, makanya ya salah satu ya, saya suka coklat kalau lagi pengen dapat ide. Saya minum ini. Ini rahasia Dokter Syaitul Akbar nih, kalau mau dapat ide minum coklat. Minum coklat. Ya. Dan nanti saya coba setelah saya minum apakah dapat ide, kita lihat nanti. Semoga dapat. Campur madu ya, Kak? Iyalah. Iya, campurannya madu, coklat campur madu. Nah, ini kita rasakan resep ini. Resep yang luar biasa nih ya. Biasanya sih kalau yang coklat-coklat yang beredar itu Seth, sudah dicampur dengan ya bahan kimia sih. Cuman kalau ini mau lebih tasty lagi, nah, tambahan resepnya ini baru nih. Susunya susu. Ini coklat bubuk biasa coklat dong ya? Coklat bubuk ya, coklat bubuk biasa. Coklat, madu, susu kambing. Ya salam. Ini duduk sama antum nih sehat tidak ya? Kayaknya sih begitu. Si, Masya Allah, ini teman-teman biar sehat semua nih. Kita nih mau belajar sehat dengan tibur rohani, bagaimana jiwa kita yang sehat itu kemudian akan menghasilkan fisik yang sehat. Garam loh kan? Garam ini dia dia mineral sebenarnya. Jadi dia juga mineral. Salah satu rahasia makan sehat itu yang pakai garam. Jadi Ustaz misalkan mau mendapatkan manfaat lebih dari buah yang Ustaz makan, misalkan buah nanas, apa pepaya, taburin garam sih. Tabur garam. Oh. Garam. Itu efeknya ke badan jauh lebih dahsyat. Berarti dia juga ngebus, mendorong apa nih itu? Saya coba cicip dulu sekali. Nah, boleh. Rasanya enak. Loh, kok bisa? Saya nggak ngerasain apa-apa ini. Kurang susunya. Oh, siap. Cicip lagi lah. Jadi kalau itu dikatakan enak, saya belum percaya ini. Ups, jatuh dia. Belum nyobain misalnya. Jangan dulu. Coba dulu. Harus dicicipin sama yang buat. Oh, siap. Siap. Agak sedikit berlebih coklatnya, tapi oke. Oke. Oke. Kamu coba? Oh, cobalah. Harus coba ini. Coba. Minum ini dan berlipat bahagianya insya Allah. Ya, ya. Masya Allah, bismillah ini. Jadi coklat. Madu. Madu. Susu. Susu kambing. Garam. Garam. Ini salah satu resep untuk dan bahagia. Dan itu coklat secara sains, dia menguatkan jantung. Ini juga menguatkan jantung? Ya, menguatkan jantung. Jadi coklat. Orang yang rutin minum coklat tuh jantungnya kan bagus. Nah ini. Karena kan mood, kalau moodnya bagus jantung masih bagus, berarti detakan jantung tuh masih insya Allah baik. Masalah. Nah coba dok ya. Oh iya. Cip, rasanya cip nih. Kalau tambah susu lagi lebih enak, Sar. Iya, ini ya enak masya Allah. Ini hangat ini. Jadi banyak sebenarnya. Jadi apa ya, makanan-makanan yang memang bahasa saya itu mood booster. Mood booster itu tadi dia kata kuncinya, kalau dia full asam amino pasti bagus, termasuk ini. Nah, protein. Protein. Susu kambing. Jadi susu itu sebenarnya dia salah satu kasih sayang Allah. Dan kalau kita pikir-pikir, coba dari makan, dari apa, jadi dia makan rumput apa segala macam, kan jadi darah. Terus dari proses merah itu tiba-tiba masuk ke kelenjar berubah jadi putih. Ini kan canggih gitu loh mesinnya. Mesin canggih. Mesin pengubah warna. Kan darah aslinya. Jadi apakah si kambing sapi itu minum sesuatu yang putih atau enggak? Dia makannya hijau-hijau aja. Masuk ke badan kan jadi darah. Tapi ketika masuk ke channel mesinnya itu, mesin kelenjar dipisah itu ya. Dipisah dan diubah warnanya dari merah tadi menjadi putih. Maka emang dalam susu itu ada keberkahan. Akan dia mengalir di baina farasin wa dam. Ah, ini kotoran. Benar. Ini darah di mengalir ini. Ya salam. Luar biasa lagi Ustaz kalau seandainya waduh ini kita pembanyak Ustaz. Gimana ini susu ini susu kambing ya. Susu kita kambing. Masukin sini. Ini rasanya lebih luar biasa Ustaz. Nah, saya coba. Nah, kemudian apa yang saya tambahkan lagi? Nah, biasanya saya tambahkan kurma nih, kurma. Tangannya udah bersih enggak pencok. Airan, kurma nih ya, kurma. Rutop berarti ini. Rutop, adanya rutop. Ini menambah bahagia. Kayak Maryam, menghilangkan kesedihan sebelum lahiran. Kesedihan. Karena ini juga pelajaran, ibu-ibu hamil nggak boleh sedih ya? Jangan sedih. Sebab Bapak, kalau ibu hamil itu sedih, maka anaknya pun akan sedih. Gen pada anaknya akan tercipta, akan terbentuk dari apa kesedihan dirasakan oleh ibunya. Ikut sedih berarti? Iya, apa yang dirasakan dia akan terekam. Dulu saya pernah baca dok, penelitian, saya lupa, di Eropa, kalau nggak salah. Itu penelitian terhadap tingkat kesedihan ibu yang stres itu, kemudian ternyata dia membawa peluang lahirnya bayi cacat. Yeah. Wah itu gara efeknya adalah kesedihan. Betul. Ya, efek kesedihan. Makanya terus jadi kemudian ini membuat ibu menjadi bahagia. Jadi makanya sebelum Maryam itu lahiran, belum diizinkan melahirkan kalau belum bahagia. Dong. Gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan ini, jangan lahiran dulu sebelum bahagia ya. Itu sebabnya kalau saya memang salah satu yang saya sarankan kepada ibu-ibu ya ketika dia hamil Ustaz, itu jangan putus makan kurma, tapi jangan boleh berlebihan. Oke. Okay. Jangan putus kurma. Itu sejak hamil pertama. Sebelum hamil pun makan aja. Sebelum hamil makan karena dia memperbaiki kualitas sel telurnya, sperma juga suaminya, kalau suaminya makan, sampai nanti selama masa kandungan, karena kan FE ada di sini, besi. Iya. Kemudian folat ada di sini, coba kalsium ada di sini, itu kan suplemen ibu hamil. Wah. Ada semua di situ. Ini apa nih dok isinya? Susu? Nah, ini isinya susu, Ustaz. Susu kambing. Kemudian saya tambahkan kurma, rooftop itu. Saya tambahkan madu. Madu. Biar cepat manisnya, dan saya tambahkan jahe biar anget. Sama garam tadi ya. Sama garam dikit. Lalu garam kita dikit. Blender saja. Nah, kita lihat. Wah, coba. Jadi ini ya, kita coba dulu rasanya. Kalau sesuai dengan harapan, insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Saya khawatir Ustaz nggak cukup satu gelas. Ustaz. Nah ini, kalau bahagia tidak mungkin cukup segelas. Harus tamak dengan bahagia. Iya. Hidup orang beriman tuh la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sedih tidak boleh, takut nggak boleh. Apa? Bahagia. Bahagia terus. Bahagia. Coba deh. Oh coba Ustaz. Ibu coba ya. Ini namanya, saya kasih nama mulai hari ini, resmi namanya minuman bahagia. Bismillah ya. Enak. Bukan enak lagi, enak. Ini saya ngunyah jahe. Jahenya, dan itu jadi obat mah juga. Jadi orang yang ada sakit mah, gangguan pencernaan, susah BAB, butuh kalsium, butuh besi. Iya, gak bisa segelas dong ya? Gak bisa, kan? Satu termos. Nah gitu ya, sesederhana itu mengubah mood. Beda ceritanya, kalau seandainya yang Ustadz minum itu misalkan minuman-minuman kemasan atau mungkin sudah pakai bahan, beda ceritanya. Kalau sudah dikemas, kalau sudah dia penuh dengan bahan-bahan yang ya sintetik gitu kan, efek kebarin akan beda. Artinya rumahan kita mestinya siapkan ini buat sendiri tiap pagi ya. Gitu loh ya. Harus. Untuk sekeluarga ini biar mood keluarga, mood yang baik. Ya. Contoh mungkin, ini saya coba mungkin Ustaz bisa jelas. Sampai Nabi itu bilang, rumah yang di dalam, kelaparan itu kan sesuatu yang menyedihkan, menakutkan. Tapi Nabi bilang, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka tidak akan kelaparan. Artinya rumah yang di dalamnya ada kurma, pasti ada kebahagiaan. Betul. Itu berarti bicara tentang makanan, nutrisi, menghilangkan sedih, betul, menghilangkan lapar maksudnya. Masya Allah, dok, jazakallah khair. Ini sudah panjang kita ini. Hari ini kita bicara tentang cinta nih. Cinta. Ini ramuan cinta semua. Ramuan ini cinta. Ramuan bahagia, ini ramuan cinta. Jadi, ya insya Allah ini luar biasa. Ternyata emang kita memang harus mulai dari supaya kita memiliki cinta yang baik, yang kita tebar juga cinta yang baik dan benar secara definisi, maka kita unduhnya dari yang memiliki cinta Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan itu ternyata Allah telah menurunkan kasihnya itu ke semua hal ini. Ya coklat, ya susu, ya kurma, ya apa, semua tempe. Itu Masya Allah. Ini luar biasa, Dr. Ibnu Akbar. Jazakallahu khair. Iya. Semuanya, ilmunya, ramuannya nih. Masya Allah. Ada satu tips, Ustaz. Gimana? Jadi kan ini sebenarnya kan makanan fisik ya, makanan fisik. Sedangkan cinta yang sejati itu sebenarnya fisiknya nggak usah banyak-banyak. Ustaz makan seperti itu, minum kayak begitu, ya pasti akan sampai pada titik kenyang. Gitu kan? Masya Allah kan? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berlimpah dengan minum segitu, tapi kita terus berlimpah rasa cinta tadi? Cara gimana? Caranya adalah Ustaz minum itu satu gelas, sisanya ini kasih ke orang. Oh. Itu berbagi. Berbagi. Maka inilah sebenarnya yang akan terus bertambah, bertumbuh dalam diri kita.